بسم الله الرحمن الرحيم. Bagian terakhir. Kalau sudah ini, kita bacakan dulu satu jenis. Ambil buku ini sebentar, setelah itu baru kita akhiri. Kita sampai jam berapa? Silakan ya, silakan. Saya sampai jam 9, paling maksimal selesai. Antum mau sampai jam 11-12, silakan aja. Tidak ada masalah. Tuskan. Lihat sini, terakhir. Kalau mata sering dipakai maksiat, telinga sering dengar yang salah, su. Mulut sering bicara yang kotor, su. Maka nanti kata Al-Quran, sumber-sumber kebaikannya akan tidak peka lagi. Misal, nafsu melahirkan maksiat, sayyi, su. Lewat telinga, sering dengar yang salah misalnya. Maaf ya, maaf sebesar-besarnya. Kalimat-kalimat yang buruk, nyanyian yang tidak bagus, musik-musik buruk dan sebagainya. Nah itu kalau sudah masuk ke telinga, sering dengar, jadi sayiat nantinya. Begitu jadi sayiat, Quran surah ke-6, ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya mulai muncul sumbatan. Orang yang sering gosip, itu karena nanti sering masuk, nutup ke pintu kebaikannya. Begitu nutup yang baik, gak bisa masuk lagi. Bahkan fatalnya nasihat gak bisa dengar. Itu gak bagus ukhti, gak baik akhi. Itu informasinya tidak membuat kita mendidik. Saya memang tidak merasa itu mendidik. Hanya untuk hiburan saja. Lewat. Kok begitu sih? Emang kenapa? Mesti begini. Kalau memang bisa begitu, kenapa begini? Terus gak selesai-selesai. Tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Maaf. Mata. Kebanyakan melihat yang salah. Tontonan salah. Pandangan salah. Nanti ketika melihat yang baik-baik lagi, wa'ala absarihim ghisyawah. Quran surah kedua ayat 7. Mata itu ada penutup, Pak. Bu, hati-hati. Penutup. Bahkan ketika Allah tampilkan kebaikan pun, gak bisa lihat dia. Misal ya, maaf ya. Ini jalan raya nih. Ini kan masjid depan jalan raya. Masjid besar, banyak orang datang, sholat. Yang paling hebat begini. Kok dari sekian jalan yang ada, Anda kok bisa lewat depan sini gitu? Padahal Anda bisa ngambil jalan yang lain. Kenapa Allah perjalankan Anda langsung ke depan masjid pas waktu sholat lagi? Tapi yang hebat, ada orang bisa melihat masjid kemudian dia respon. Ada yang sudah tampak di matanya pun tidak ada getaran pada jiwanya. Nah, ini menunjukkan mata ini sering lihat yang salah. Jadi kalau antum terbiasa melihat yang salah, maka pada yang benar gak akan peka. Maka mohon maaf ya, kalau pada yang baik-baik antum tidak peka, itu tandanya mata antum sering salah lihat. Termasuk dalam rumah tangga, kalau pada istri antum yang halal, pandangan antum kurang menikmati dalam kebaikan, berarti pandangan antum sering melihat pada yang tidak halal. Demikian sebaliknya, untuk perempuan. Awas hati-hati ya,